Biar lebih semangat, kasih tepuk tangan buat Soima. Iki cerita ni wong yang tiap hari makan telo. Eh, mukanya bagusannya ya, abu-abu. Ya, eh, udah diem semua. Mukanya bagusannya abu-abu. Hatiku ke loro-loro. Kayak orang bener ya. Lanjut, lanjut, lanjut dong. Lagi. Tipis dulu. Terus. Eh, siapa terus aja keluarganya Tumini? Sopai. Tadi siapa aja keluarganya Tumini? Siapa aja? Tukima anak si Cahyo. Oh. Tukijan bapak si Cahyo. Terus. Tukimen ponak anesi cahyo, atukinah begini si cahyo, atukini bojone cahyo cahyo, atukini bojone cahyo cahyo, atukini bojone cahyo cahyo, atukini bojone cahyo. Udah gitu-gitu. Masa gitu doang, lagi doang? Iya gitu doang, orang aku kan waktu itu kan cuman ngarang-ngarang, jadi gak sampai dari awal sampai akhir. Eh, Mae, ini Enda dapat woyo-woyo gak? Oh, kasih lah, Mae. Sebenarnya yeah, bagus.